seorang berjanji, berjanji, berjanji kita saling setia. Lama malam minggu, waktu jalan-jalan, berdua jalan kaki saat hujan. Dan akan putus.